كرم الله تعالى ثانيها yang kedua nih. Kukira mubar Ahmad, belum punya. Sudah nih. Jangan lupa doakan saudara. Doakan yang sumbang. Ya, jangan sampai bahagia saja enggak ada doa. Ya, alhamdulillah. Tsanihima yang kedua. Yang berserikat antara apa ini? Yang berserikat antara mudzakkar dan muannas, enggak perlu ta untuk membedakannya. Apa itu? Fa'il. Fa'il. Kalau kemarin fa'ul, kalau ini fa'il. Bimana maf'ul? Tapi ini yang fa'il yang bermana apa? Maf'ul. Kalau kemarin fa'ul yang bermana fa'il. Kalau dia bermana maf'ul harus dibedakan. Kalau ini fa'il bermana apa? Maf'ul. Ya. In tabi'a mausufah. Kalau dia mengikuti yang dia sifati. Karojulin jarih wamro'atin jarih, lihat itu sama. Sama. Fa in kana bi ma'na fa'il aw lam yatba' mausufahu. Kalau dia bermana fa'il atau dia tidak mengikut yang disifatinya, lahiqathu. Maka dia apa? Ikut tak. Ikut tak. Alhamdulillah. Iya diikum. Jadi kalau dia bermana fa'il, dia bermana fa'il, atau dia tidak mengikuti mausufnya, tidak mengikuti mausufnya, maka ikut tak. Ikut tak. Seperti kamro'atin rohimah. Karena maknanya apa? Rohim. Paham? Waro'aitu kotilah. Itu tidak. Tidak ada. Tidak? Ya. Ro'aitu. Ini kan kamro'atin rohimatin. Kan ikut na'at ini. Paham? Tapi dia bermana apa? Fa'il. Atau demikian pula kalau tidak ada ikut mausufnya. Mausufnya tidak ada. Langsung dia datang, tidak ada mausuf. Sama juga. Seperti ini. Ro'aitu kotilatan. Kan tidak ada mausufnya ini. Tidak ada man'ut. Maka langsung. Ro'aitu kotilatan. Pakai tak. Pakai apa? Tak. Paham ini? Nur? Paman Nur? Alhamdulillah. Asal itu ha. Yang ketiga, mif'al. Ini berserikat antara mudzakkar dan muannas. Seperti mihdar. Tidak perlu tak. Kalau perempuan, tidak perlu dibilang mihdaroh. Paham ya? Sama saja. Rajulun mihdar, imra'atun mihdar. Wasyadda miqonah. Syad miqonah. Kenapa dibilang syad? Karena dia ada taknya. Paham gak ini? Syad. Rabiuha yang keempat, mif'il. Mif'il. Kami'atir. Masyadda miskinah. Sering cukup bilang. Imro'atun miskin. Rajulun miskin. Paham ini? Paham, mubar? Jelas? Tapi mereka bilang, miskinah. Ini dia apa-apa ini? Dia gak apa-apa? Syad. Waqode sumi'a hatfuha alal kias. Telah didengarkan juga dihilangkan di atas kias. Karena kiasnya kan memang tidak ada. Khomisuha yang kelima dan ini yang terakhirnya. Mif'al. Mif'al. Kamiksham. Itu bilang rojulun miksham. Imro'atun miksham. Tidak ada apanya? Tak markuto. Kemudian kata beliau. Wa qad tuzadu ta'li tamyizil wahid min jinsihi. Masya Allah. Ya, kalabin labina, watamar tamar tamroh, wanam lamlah. Kata beliau, kadang ditambah tak. Litami zil wahid min jinsihi. Untuk membedakan satu dari jenisnya. Artinya gini. Kalau bilang bakorotun, semua sapi bilang bakorotun. Tapi kalau bakorun, satu jenis dari sapi. Begitu mereka bilang. Kadang ditambah, kadang dihilang, dihilangkan. Untuk membedakan saja. Ada yang kan ada namanya kata jins. Ada afrod al jins, tahu gak deh? Kan ada jins, tahu jins? Mencakup semuanya. Ada namanya afrod al jins, tahu afrod al jins? Salah satu dari jenis. Ah, kadang ada, kadang tidak untuk membedakan itu. Paham gak? Mubar? Yakin mubar? Nggak pernah antum tanya ini? Nggak ada ji tekanan dari Ahmad? Nggak ada ji? Nah, Alhamdulillah. Ini kata beliau. Kadang seperti labid, labinah. Dah, labid, labinah. Tamr, tamroh. Tamr kan kurma. Semua kurma namanya apa? Tamr. Nah, tapi kalau bilang tamroh, ini salah satu jenis kurma. Begitu maksudnya. Jelas? Iya. Sebagaimana kalau ada tak, dihilangkan tak, itu beda maknanya. Sama ini. Ya. Kanamel, namlah. Ya, kalau namlun, semut. Semua semut namanya apa? Namel. Semua yang kepalanya besar, kepalanya kecil, hitam, putih. Pokoknya semua jenis semut, dibilang apa? Namel. Dibaham? Tapi ada jenis semut dibilang apa? Namlah. Jelas? Jelas ini Ahmad? Alhamdulillah. Ini untuk membedakan untuk wahid. Satu dari jenisnya. Satu dari jenisnya. Kemudian kata beliau, fala dalila fil ayatil karimah ala ta'nitin namlah. Tidak ada dalil dalam ayat yang mulia atas tanisnya apa? Namlah. Wali aksihi fi kam'in wa kam'ah. Kebalikannya kam'in dan kam'ah. Walin mubalagoh karawiyah. Ya. Bisa juga untuk bermakna mubalagoh bukan untuk menjelaskan apa? Mu'anas mudakarnya. Tapi untuk apa? Mubalagoh. Seperti rawiyah. Ya. Orang-orang yang sering meriwayatkan. Paham ini? Ya. Iya, bisa. Wali ziyadatiha. Dan bisa juga untuk menunjukkan apa? Lebihnya dia. Maksudnya lebih dari biasa. Mubalagoh sama juga. Maknanya mubalagoh. Seperti ka'allamah. Paham ini? Kan ini al-allamah itu laki-laki. Al-Syeikh, al-Islam, al-Imam, al-Mujaddid, al-allamah. Paham? Bukan menunjukkan mu'anasnya. Tapi untuk apa? Hanya tambahan. Menunjukkan makna lebih dari yang biasa. Iya. Wali ta'widi fa'il kalimah. Bisa juga tak itu didatangkan bukan untuk membedakan mu'anas dan mudakarnya, tapi untuk menggantikan fa' kalimah yang hilang. Seperti gini kan. Wa'ada ya'idu idatun. Paham gak ini? Wa'ada ya'idu, mereka bilang idatun masdarnya. Dari mana ta'nya itu? Dari mana ta'? Mengganti fa' yang hilang. Paham? Jadi bukan sekedar untuk menunjukkan mu'anas atau mudakar. Ka'idah awainiha, atau untuk menggantikan ainnya, seperti akoma yukimu, ikomatan. Dah, untuk menggantikan apanya itu? Ainnya, paham mubar? Walamiha, bisa menggantikan lamnya, pokoknya kalau ada yang hilang, biasa digantikan oleh siapa? Tak, marbuto. Bisa lamnya, bisa juga lamnya ka sana. Kan asalnya sanawun. Asalnya sanawun, atau sanahun. Sanahun atau apa? Sanahun. Karena kalau dia dijamak menjadi sanawat atau sanahat. Paham? Kan kalau dijamak itu sanawat, dan mana mau hilang itu dari ta itu. Ya? Sanahat. Paham bukan? Mereka bilang sanatun. Ya? Au maddah. Atau menunjukkan atas matnya. Kata zkiyah. Ya. Menunjukkan mat. Ya. Mana matnya? Mana mat ini maksudnya? Apa itu mat? Hah? Apa maddah? Yang dibaca? Yang dibaca mat? Itu dipahami? Apa itu baca mat? Hah? Yang dipanjang-panjang. Mana ini panjangnya? Hah? Hah? Ada alif setelahnya? Antum apa? Cetakan. Tazkiyatan. Setelah itu? Tidak ada lagi setelah itu. Nah, ta'nya menjadikan alif. Asalnya apa? Tazkiyah. Tam. Tazkiyah. Tam. Kemudian alif hilang. Diganti oleh siapa? Tak. Jadinya tazkiyah. Aku kata belu. Aku wali ta'ribil ajami. Masya Allah juga. Bisa untuk mengarabkan kata ajam. mengarabkan kata ajam. Paham ini? Seperti kalau kita buka bahasa Arabnya becak, mereka kita bilang becatun. Lihat di kamus kalau tidak percaya. Dia tidak bilang becak, becatun. Mengarabkan yang ajam. Paham, Mubar? Misalnya ada kalimat buton, mau diarabkan. Kalimat munabarat, mau diarabkan. Tambah saja tamar buto, jadi mitu Arab. Nah, apalagi orangnya sudah pakaian Arab-Arab, Masya Allah. Nah, dipaham bukan? Tinggal ditambah bahasanya menjadi bahasa Arab. Tambahkan tamar buto, semuanya jadi Arab. Semuanya jadi Arab. Iya? Ini fungsi-fungsi ta ini, belum kasih semua antum. Jadi kesimpulannya di sini kalau antum melihat berarti ta itu tidak selamanya untuk menunjukkan apa? Muannas, tapi ada fungsi lain. Kadang menggantikan hilang. Ya, jelas kan? Ini Masya Allah. Nah, seperti ka kailajah fi kailaj. Pada kata ya kailaj, ini isim limikian, nama timbangan. Kilo, kilogram, kita bilang, dia bilang apa? Kailajah. Kilogram, kilo jaroman. Singkatannya, kailajah. Paham? Paham, teman-teman? Paham, Ubat? Bahasa bukan bahasa Arab. Tapi mau diharapkan, tambahkan apa? Ta marbuto. Iya. Watu zadu fil jam'in. Iwadon an ya'in nasab. Mufrodihi. Boleh juga ditambah pada jamaknya sebagai pengganti dari ya nasab di mufrodnya. Ka asya'atah. Asya'atah. Azzarokoh. Ya. Itu kan untuk menunjukkan apa? Itu ditambah di jamak saja. Kan asalnya ini. Oh salah tadi. Salah baca. Asya'itah. Kan jamak ini. Asya'atid. Tam sama dengan masajid. Tam. Dia tambah tamar buto. Dia jadikan apa? Asya'itah. Azzarikoh. Jelas ini? Jadi fungsinya hanya sekedar untuk ditambah di mana? Di jam. Wali mujarrodi takfir al-binya. Masya Allah. Bisa juga untuk menjelaskan apa? Menunjukkan apa? Takfir al-binya. Banyaknya. Ya? Binya. Apa binya? Ya? Untuk menunjukkan apa? Sekedar menunjukkan banyak bangunannya. Kan seperti ke Korea wa gurfa. Nah, Korea gurfa selesai. Ya, menunjukkan Korea banyak. Banyak tinggal orang, gurfa banyak kamar. Atau hanya bisa kita pahami juga menunjuk tambahan lafaz saja. Menambah lafaz saja. Terakhir auli ilha bi mufrad. Atau untuk sekedar mengikutkan saja dengan mufrad. Seperti mereka bilang kasoyarifah. Sebenarnya ini kan jamak. Soyarif jamak dari soyrof. Soyrof. Nah, jamaknya soyarif, tapi ingin diikutkan ke bentuk mufrad, jadi mereka bilang soyarifah. Ditambahkan apa? Ta marbuto. Lil hab bi karohiyah. Mereka ikutkan supaya sama dengan bentuknya apa? Karohiyah. Ya kan? Soyarifah mirip karohiyah. Sayo ripa. Sayo. Soya. Soya. Kenapa balik O-nya? Soya ripa. Karo hiya. Mirip? Mirip. Diikutkan kata jamak ke mufrad. Ini fungsi-fungsi ta. Ini fungsi-fungsi siapa? Fungsi ta. Alhamdulillah. Ini fungsi ta. Masya Allah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala. Ya, itu alamat pertama ya. Yang kedua. Sekarang al-alamat utsaniyah. Tanda kedua. Tanda pertama itu tadi. Tanda pertama ta' marbuto, maksudnya ada tanya ta', adanya ta' tanis maka menunjukkan kata itu muannas, tapi belum tambah banyak sekali belum tambah. Nah, supaya maksudnya kita sudah tahu nanti, bukan berarti kalau begini pasti muannas. Jelas? Ini Masya Allah. Ini enaknya buku ini, seperti yang saya bilang kemarin. Antum dikasih semua. Dikasih semua. Iya. Kemudian kata beliau, al-alamatu tsaniyah, tanda kedua, al-alif, adanya alif. Alif termasuk tanda kalau kata itu mu'annad, wa kisma. Dia terbagi dua. Ada mufradah, wahil maksurah. Ada alif mufrad, yaitu ini adalah alif maksurah, kahubla. Ini kan isi mufrad ini. Paham? Hubla, perempuan. Busra, perempuan. Wa ghairu mufradah, bisa juga yang tidak mufrad. Wahil lati qoblah alif, yaitu yang ghairu mufrad maksudnya. Ini adalah ada hamzah, terus sebelum hamzah ada alif. Intinya sebenarnya bahasanya di Nahwu ada dua alif. Ada alif tanis mamdudah, alif tanis maksuro. Itu sih, cuman bahasanya di sini. Beda. Iya, dia jelaskan tempatnya. Kalau alif tanis maksuro, itu di mufrad. Kalau ada alif tanis mamdudah, itu di bukan mufrad. Langsung tempatnya dia jelaskan. Kata beliau rahmatullah ta'ala, petuk labu hiya hamzah. Kemudian dia diubah menjadi hamzah. Kamro, adro. Paham kan? Hamra'u, adra'u, selesai. Kemudian belum tambahkan lagi, ya. Setelah itu hanya sebagai faedah, wazan-wazan isim maksur. Ini penting ini, supaya kalau kita dapat isim maksur, tahu isim maksur? Sama dengan nanti belum akan kasih antum, wazan-wazan isim mamdud. Ini penelitian semua, alhamdulillah. Ya, ternyata kalau isim maksur dinamakan isim maksur, kalau ada di tempat itu. Demikian pula isim mamdud, apa bacaannya kalau gundul? Ini akan berlokasi. Ini kelengkapan. Ini sebagai penyempurna dari apa yang belum katakan. Padahal belum cukup bilang, ya sebagaimana di Nahwu ya. Nahwu kan juga bilang bahwa alif tanwin ada dua. Maksuroh, mamdudah. Selesai. Tapi belum di sini kasih antum wazan-wazan dari isim maksur dan wazan-wazan dari isim mamdud. Insya Allah kita ambil besok. Besok lagi itu. Alhamdulillah.